kari siji dijaluk tak wenehake kanggo sedulurku sing pengen ngrasake rokoke wong Jawa piye rasane. Rokok klebet pancen apet sedotane yen diemut neng lambe legi rasane kulit jagung mbako cengkeh adonane. Matur nuwun monggo sami dirasake rokok klebet bola bali mati wae kudu sabar yen pengen penak uripe. Rokok klebet kuwi ana maksude pancen abot wong urip kuwi sanggane. Rokok rokok klebet bola bali mati wae rokok rokok klebet wong urip abot sanggane. Sangat